Virus corona awal merebaknya itu by design atau by accident kejadiannya. Ada baiknya kita menjawab pertanyaan di awal ini. Corona saat ini ada karena sebuah grand plan, rencana besar, atau jadinya karena sebuah kecelakaan sehingga seluruh dunia kena wabah? Menjawab dengan memilih salah satu di antara keduanya akan melahirkan langkah yang berbeda, jauh bedanya. Saya dari awal, sejak Januari, sejak corona merebak di Cina, yang ternyata kata pejabat tidak masuk ke Indonesia, yang akhirnya masuk juga, yang membuat Pak Presiden sekarang kerja ekstra keras karena ketidakmampuan orang di sekelilingnya membaca ancaman, saya sudah mengatakan corona by design. Benar deh, saya kasihan dengan Pak Presiden. Mukanya lelah, kerjaannya banyak, seakan-akan semua sekarang bertumpu pada dirinya. Setelah mengurusi kepulangan sang ibunda tercinta, langsung urusi negara. Kasihan beliau itu dan saya salut. Dia mengcover ketidakbecusan orang di sekelilingnya. Sebagai kepala negara, saya angkat topi untuk beliau. Saat ini, langkah yang dijalankan pemerintah disarankan oleh para pejabat-pejabatnya. Corona adalah pandemi kesehatan. Ini by accident. Ini seperti wabah Spanish flu di tahun 1918. Nanti juga ada obatnya. Oke deh. Oke, kita lanjut. Keputusan sudah diambil. Apapun tindakan yang diambil, ada konsekuensinya. Pasti, ekonomi yang tadinya gigi 5 mendadak saat ini jadi gigi 1. Melambat 80%. Sampai berapa lama? Maka, kalau pakai strategi saat ini, semi karantina yang telat 2 minggu ini, harusnya awal Maret dilakukan semi lockdownnya. Ketika baru di bawah 5 orang terpapar, sudah dipagari. Tetapi memilih setelah ratusan, bahkan setelah seribuan, baru dipilih, ya okelah, gak apa-apa, kita harus ikut pada aturan. Walaupun saya takut. Karena 2 minggu ke depan, kalau seperti perhitungan para cendikia di Wuhan University, satu orang tuh menulari 4. Jadi kalau saat ini 1000, jangan-jangan sudah 4000 di luar itu. Jadi kalau pakai strategi saat ini, sekali lagi, kapan kelarnya? Menurut perhitungan matematis sederhana, kalau pakai strategi saat ini, perkiraan selama 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia masih gigi 1. Kira-kira sampai Oktober. Dan mengenai corona, kapan berakhir sebenarnya? Sebenarnya jujur, saya tidak bisa menganalisa, namun saya berharap sesuai dengan tanggap darurat nasional corona, yaitu 29 Mei 2020. Kembali ke efek setelah corona di bidang ekonomi. Kalau dalam dunia kompetisi balap Formula One, maka kemenangan itu ditentukan oleh 2 hal yang utama. Nomor 1 adalah kemampuan driver menyalip di tikungan. Ini adalah kunci sukses. Catatan, kalau di jalan lurus nyalipnya, itu karena kekuatan engine. Engine Indonesia itu rata-rata saja, jadi kemampuan drivernya lah yang menentukan. Dan tersering untuk menjadi yang terdepan, yaitu ambil kesempatan dengan berani di jalan berliku. Seperti saat ini, corona ini jalan berliku. Yang kedua adalah kabinetnya atau administrasinya atau tim manajemennya menentukan kapan masuk pit stop, isi bensin, ganti ban. Ini kunci penting kemenangan F1. Indonesia dengan corona saat ini memilih tidak masuk pit stop. Oke, kita lihat strategi tersebut. Lihatnya bukan 1, 2, atau 5 bulan lagi, tapi 2 sampai 4 tahun dari sekarang. Apakah Indonesia jadi yang terdepan atau masih ngekor terus bersama market leader? Kalau kita memilih tidak pit stop, apa yang akan kita lakukan untuk menyalip di tikungan? Prinsip saya dalam ekonomi adalah MMT. Pakar MMT banyak dipakai di Jepang saat ini karena sejak kebijakan Perdana Menteri Abe yang memprinting money cetak uang banyak, ternyata di Jepang tidak bisa membuat Jepang jadi inflasi. Dengan MMT, mereka berharap bisa inflasi sedikit. Jepang selalu deflasi. Warganya terlalu kuat nabung, terlalu kuat nahan uang. Hidup dengan strategi tahan uang dan tekan pajak, itu bernegaranya jadi tegang. Seperti pilihan pada saat ini di negeri kita yang tercinta ini. Sungguh, hidup dengan inflasi terkendali itu lebih fun. Ingat tahun 98 di mana semua daerah mendadak tidak tumbuh ekonominya. Provinsi Sulawesi Utara tumbuh, khususnya daerah Manado. Karena apa? Orang Manado masih happy-happy, masih spending. Dan spending itu membuat ekonomi berputar. Ekonomi tumbuh. Karena ada kata mereka, lebih baik kalah nasi asal jangan kalah aksi. Itu menolong pergerakan ekonomi. Mereka masih belanja, baku pesta, masih badendang. Jadi prinsip MMT itu bukan menahan peredaran uang, tapi mengguyur pasar uang. Ada inflasi? Oke lah, jangan di atas 5% karena prinsipnya begini. Harga beras di Indonesia Rp15.000 per kilo yang premium. Yang beli hanya sebagian orang yang mampu. Di Jepang, harga beras premium adalah Rp80.000 per kilo. Mahalkah Jepang? Kalau mengukur pakai kacamata ekonomi Indonesia saat ini, ya mahal. Murah yang Rp15.000. Tapi kalau pakai MMT, lebih baik Rp80.000 beras sekilo, tetapi semua orang bisa beli, bahkan tukang ojek pedagang kaki lima di pasar-pasar bisa beli karena semua orang pegang uang. Lebih baik daripada Rp15.000 sekilo yang mampu beli nggak ada. Lebih baik dolar 18.000 by design tapi semua orang pegang duit daripada sekarang melemah sendiri by accident, rakyat malah susah. Quantitative easing, longgarkan uang dan banjiri UKM pedagang di bawah-bawah dengan modal pakai MMT akan jauh lebih efektif saat ini untuk menyalip di tikungan ketimbang mengikuti aturan IMF dan Bank Dunia. Itu baru namanya pejuang kebenaran.